apa kau lakukan? Aku tak tahu ini terulang lagi, dan tak habis pikir kau bertingkah lagi. Memaafkan salahmu lagi, kesekian kali yang kau ingkari. Memaafkan salahmu lagi, kesekian kali si keras hati. Aku tak tahu ini terjadi lagi, dan tak habis pikir mengapa kau lakukan. Aku tak tahu ini terulang lagi, dan tak habis pikir kau bertingkah lagi. Memaafkan salahmu lagi, kesekian kali yang kau ingkari. Memaafkan salahmu lagi, kesekian kali si keras hati. Kau lagi, ini yang terakhir kali, karena tidak mudah bagiku. Memaafkan salahmu lagi, kesekian kali yang kau ingkari. Memaafkan salahmu lagi, kesekian kali si keras hati.